Nak tanya sikit, sekarang ni sama-sama dah dua parti dalam pilihan raya. Tapi ada satu lagi parti baru yang nak masuk tanding juga. Jadi, hak mana satu ni? Ini masalah hak mana. Jadi, hak baru ni, pendek tujuan dia, nak kebenaran. Okey. Beritahu kebenaran apa yang kita nak. Oh, benda ni, ni. Okey, sama tak lagi? Sama dah dengan parti yang sedia ada. Oh, tak apalah, duduk dalam parti lama sudahlah. Baik, tak sama. Tak sama, beri pandangan. Beri pandangan pada ulama-ulama. Alhamdulillah, insyaAllah orang boleh dengar. Tapi kalau kita nak parti baru, kerana nak dapat kuasa dan seumpama tadilah. Kalau setakat nak dapat kuasa atau nak pecah undi, ingatlah. Ittaqullah. Hai suma kuntum. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kita mati esok lusa je. Neh, dan orang akan baca balik apa yang ada dalam hati kita lalu akan dibalas oleh Allah. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, tujuan apa dalam pilihan raya, tujuan apa buka parti baru, tujuan apa. Kita rasa kita boleh jawab di hadapan Allah. Ingat, bila Allah tahu, fayujazikum bih. Allah pasti akan balas. In khairan fa khairan. In syarran fa syarran. Kalau baik, balas baik. Kalau jahat, Allah akan balas jahat. Balas Allah bukan lokak. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu reti, sesungguhnya balasan Allah di akhirat nanti sangat-sangat sakit. Kalau dalam penjara, okey lagi. Allah kata, masuk penjara 3 bulan. Oh, boleh tahan. Penjara pagi-pagi, makan biskut jagung, 2 keping seorang, cicah air melu, tak letak gula. Okey. Kita tak pernah masuk orang penjara cerita. Neh? Ha. Tengah hari, makan nasi. Nampak tak? Walaupun letak sayur saja, tak ada ikan. Hari Jumaat, ada ikan. Okey. Bukan makan skru dengan wasir. Nah, penjara dunia. Petang, main pingpong bawah. Backhand flip. Piung, piung, piung. Anak pukul 7 semayang maghrib, okey lagi. Tapi kalau masuk dalam penjara Allah di akhirat nanti, apabila kita ini tidak jujur, memberi mudarat kepada maslahat orang lain, maka kita takut-takut begitu.